betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik kehormatan harta maupun darah atau jiwanya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, yang beritanya disebutkan Abdullah bin Umar. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga dalam sahih at-targhib wa tarhib. Jadi darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Begitu juga sahabat Ibnu Umar ketika melihat Ka'bah, beliau berkata, "Ma'adhamaki wa'adhamu hurmataki wal mu'min wal mu'minu a'adhamu hurmatan inda Allahi minki." Betapa agungnya engkau, wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu, wahai Ka'bah. Akan tapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung darimu. Jadi, seorang mukmin itu punya kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Jadi, enggak boleh seorang membunuh seorang muslim, enggak boleh. Kecuali kalau dia membunuh orang lain dan dihukum qisas. Dan itu pun yang melaksanakan ulil amri setelah diperiksa dan benar bahwa dia yang membunuhnya. Jadi ada beberapa hal yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Dan itu secara syariat. Yang pertama, yang membunuh seorang muslim, dia harus dibunuh, balas bunuh. Itu yang dikatakan hukum qisas. Yang Allah sudah wajibkan hukum qisas. Atau dia seorang yang sudah menikah, dia berzina. Maka dia dihukum bunuh dengan direjam. Apakah dia masih statusnya masih ada suami atau masih ada istrinya, atau dia duda, atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam direjam, dilempari dengan batu sampai mati. Al-thayyibu zani. Jadi an-nafsu bin-nafs al-thayyibu zani. Yang ketiga, al-mufariqul jama'ah, yaitu orang yang berpisah dari jamaah. Artinya dia ima dia murtad dari agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau dia keluar dari jamaah kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintah Islam, maka dia dihukum bunuh. Selain itu tidak benarkan. Dan hadisnya sahih. Dan itu bisa lihat di Arba'in An-Nawawi. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan tentang darah seorang mukmin ini. Hukumannya besar. Nabi sudah haramkan. Sejak awal Nabi di Mekah, sampai Nabi hijrah ke Madinah, sampai dalam hajatul wada, Nabi ingatkan berkali-kali. Nabi bersabda, untuk melihat di halaman 127, di syarah akidah, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini, dan yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Bakrah. Artinya seorang muslim haram di sini, maksudnya tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya. Dan tidak boleh seorang muslim merobek atau menuduh kehormatan muslim lainnya. Dan tidak boleh seorang muslim mencemarkan nama baiknya seorang muslim yang lainnya atau muslimah yang lainnya. Tidak boleh mengambil hartanya. Tidak boleh memakan harta muslim dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Itu yang maksud dengan harta kalian haram, darah kalian haram, harta kalian dan kehormatan kalian haram. Artinya darah kalian enggak boleh tumpahkan, harta juga enggak boleh diambil, enggak boleh dicuri, enggak boleh ditipu. Karena akan dituntut sampai hari kiamat. Atau dia hutang, kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat. Wa aradakum, kehormatan kalian enggak boleh merobek kehormatan mukmin. Atau menuduh dia berzina, atau menuduh dia berbuat kerusakan padahal dia tidak. Ini tuduhan ini akan dituntut sampai hari kiamat. Dan berat hukumannya ini. Yang nanti kita akan bahas tentang Islam menjaga kehormatan. Kemudian tentang masalah darah lagi, Nabi bersabda SAW, "La zawalu dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim." Sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi dunia ini lenyap, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Artinya membunuh seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada hancurnya dunia ini. Kemudian juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu 'indallahi min zawali dunya." Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Artinya membunuh seorang mukmin dosanya lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Makanya kita wajib hati-hati ini. Masalah darah ini, Islam mengharamkan pembunuhan. Islam mengharamkan penumpahan darah ke umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, secara tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara tidak hak adalah hukuman mati. Sesuai dengan nas ayat, bahwa orang yang membunuh seorang, itu dia harus dibunuh. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah tentang ayat qisas. Dan kalau ada seorang muslim dibunuh oleh beberapa orang, maka orang itu Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Umumnya seorang muslim sendirian dibunuh oleh 10 atau 20 orang atau 30 orang, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau an ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Jadi enggak mudah ini. Ini masalah besar. Masalah darah ini masalah besar. Jadi kalau orang berkumpul satu kampung membunuh seorang muslim, maka Allah akan masukkan sekampung itu ke dalam neraka semuanya. Bahkan Nabi menyebutkan di sini kalimatnya, seandainya penduduk langit, penduduk bumi semuanya bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, yang orang ini baik tapi dituduh dengan tuduhan yang enggak benar dibunuh, maka semuanya Allah masukkan ke dalam neraka semuanya yang membunuh itu. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan Sahih Jami' As-Saghir. Jadi masalah ini masalah berat ini. Dan orang yang membunuh seorang muslim itu nanti akan ditanya di hari kiamat, berat pertanyaannya. Karena ini termasuk akbarul kabair. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama Nabi sebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua qatlun nafs, yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang keempat qaulu zur, au syahadatu zur. Yang keempat berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan orang yang terbunuh ini nanti akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan umpamanya kalau kepalanya itu dipotong yang berumuran dengan darah, maka kepala ini akan ditunjukkan di hari kiamat. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa saya dibunuh? Jadi berat itu, hukumannya berat. Dalam kondisi bercucur darah, kepalanya itu, orang ini mengatakan, ya Allah, ay rabbi sal hada fima qatalani. Wahai Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh aku? Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kalau membunuh orang muslim, hukumannya jelas dosa besar yang paling besar. Nah sekarang kalau membunuh orang kafir, menurut syariat boleh atau tidak? Membunuh orang kafir yang dia punya perjanjian dengan negeri Islam, enggak boleh, enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darahnya. Nabi menyebutkan dalam hadis, antum lihat di halaman 512 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, di poin ke-66, hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Di halaman 512 saya sebutkan di sini, man qatala mu'ahadan lam yarih, atau boleh juga lam yarah raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Abdul bin Amr. Nabi juga bersabda SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yari atau lam yarah ra'atal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu bin Amr. Jadi menunjukkan bahwa orang kafir tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi seorang muslim. Orang kafir enggak boleh. Jadi orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam atau dia masuk dengan aman di negeri ini, enggak boleh dibunuh. Orang yang membunuhnya, dia enggak akan mencium aroma surga. Itu orang kafir, enggak boleh dibunuh, apalagi orang muslim. Makanya berat ini hukumannya bagi orang yang membunuh seorang muslim, berat. Bahkan di sebagian riwayat bahwa Allah akan mengampuni dosa semua orang yang meninggal dunia kecuali orang yang membunuh seorang muslim. Jadi setiap dosa itu, kullu dzanbin asallahu yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa itu masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Hakim. Jadi setiap dosa itu mungkin Allah akan ampunkan, kecuali orang yang mati kafir. Jadi dia murtad, mati, enggak akan diampun dosanya. Atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi bagaimana taubatnya? Sebagian besar ulama menyebutkan taubatnya masih diterima kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan mengambil riwayat tentang seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang pendeta, kemudian dikatakan engkau enggak ada taubat. Dia bunuh lagi. Kemudian datang kepada seorang alim, orang alim mengatakan ada taubat, tapi engkau harus pindah, hijrah dari tempat ini. Itu menunjukkan bahwa tetap ada taubat bagi orang-orang yang membunuh seseorang, tapi dia wajib taubat dengan taubatan nasuha. Dan ini berat, ini membunuh seorang mukmin itu berat sekali hukumannya, seperti yang sudah saya sebutkan. Sekarang sebelum saya masuk ke berikutnya, ada hadis yang sahih, nanti antum bisa lihat dan mungkin sebagian antum sudah hafal, di Arba'in An-Nawawi Nabi bersabda, la yahillu dami imrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, ath-thayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tariq li dhihi wal mufariq li jama'ah. Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang mukmin yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan Allah dan aku Rasulullah kecuali dengan sebab tiga. Ath-thayyib az-zani, yaitu orang yang sudah menikah dia berzina. Seperti yang saya sebutkan, apakah dia masih statusnya ada suaminya atau istrinya, atau statusnya dia janda atau duda, kalau dia berzina maka hukumannya rejam. Wan nafsi bin nafsi, seorang membunuh seorang muslim maka dia harus dihukum bunuh. Yang ketiga, wa tarikul dini al-mufariqul jamaah, orang meninggalkan agamanya itu murtad. Dan orang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi tentang masalah darah itu masalah besar yang kita wajib hati-hati. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Islam menjaga akal. Jadi Islam menjaga darah, Islam menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, menjaga darah. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Jadi Islam ini menghormati akal, memuliakan akal. Tapi akal wajib tunduk kepada wahyu. Perhatikan itu. Akal ini wajib tunduk kepada wahyu. Karena agama bukan akal. Perhatikan itu. Agama bukan ra'yu. Agama ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil. Dari apa? Quran dan sunnah. Menurut pemahaman salafus saleh. Agama bukan akal. Agama adalah dalil. Jadi jangan kemudian orang mengatakan bahwa agama itu akal. Nah, sehingga dia tinggalkan Quran, tinggalkan sunnah, dia pakai akalnya. Sesat. Yang pertama kali menggunakan akalnya dalam beragama ini yang sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama, Jahmiyah. Jahmiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, Jahmiyah itu kufar. Kemudian setelah itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah beranggapan bahwa akal itu segala-galanya sudah. Akal itu di atas wahyu. Ini sesat ini. Dan juga timbulnya perbuatan bid'ah dan yang lainnya disebabkan karena akal ini. Di akal tetap dihormati dalam Islam. Tapi dia harus tunduk kepada wahyu. Dan ini sudah kita bahas. Nanti antum bisa lihat lagi, ulang lagi di buku ini. Tentang Islam betul-betul menghormati akal. Ya. Antum bisa lihat di buku ini. Di halaman 65. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, dalil nas yang sahih. Di dalam Islam, orang yang tidak berakal, dia tidak ada kewajiban. Maka Nabi menyebutkan rufi'al qalam, dan diangkat qalam itu wa'anil majnuni hatta ya'qil. Dan orang gila sampai dia kembali berakal. Dan Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 66. Rufi'al qalamu an thalathatin anin na'imi hatta yasayqidha wa anil sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Pena, catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari tiga golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia bermimpi, balik, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal, kembali sadar. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Jadi Islam menghormati akal, tapi akal wajib tunduk kepada wahyu. Jadi syariat harus didahulukan dari akal, karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Akal itu punya kemampuan yang terbatas, sedangkan syariat mutlak. Dan masih banyak lagi nanti Anda bisa lihat tentang berkaitan dengan akal. Adapun hadis yang sering dijadikan dalil tentang ad-dinu wal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu, bahwa agama itu akal. Barang siapa yang tidak punya agama maka ia tidak memiliki akal. Ini tentang hadis yang berkaitan dengan akal. Itu ada kurang lebih 30 hadis. Tapi semuanya hadis ini maudhu, palsu hadisnya. Enggak ada yang bisa dikenal hujah. Dan hadis ini batil. Dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Minarul Munif Sahih wa Dhaif. Dan hadis yang pertama kalau antum lihat baca silsilah hadis ad-dhaifa wal maudhu'a yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, karya beliau yang besar ya, silsilah hadis as-sahihah dan silsilah hadis ad-dhaifa. Di hadis yang pertama dari 6000 hadis tentang hadis dhaif dan hadis maudhu, yang pertama kali Syekh Al-Albani membawakan tentang akal, bahwa agama itu bukan akal, dan hadis itu dikatakan batil. Yang mengatakan agama itu akal, hadis yang batil. Dan bawakan lagi hadis yang lain, yang hadis yang maudhu, yang palsu. Jadi Islam menghargai akal, tapi akal disuruh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, menalar, melihat alam semesta, kemudian tunduk dia kepada wahyu, bukan akal ini digunakan untuk menentang Quran. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan akal. Yang kedua, Islam juga menjaga akal ini dari hal-hal yang merusaknya. Akal ini bisa rusak. Dengan apa? Ya dengan barang-barang yang memabukkan. Karena itu Islam mengharamkan khamr, Islam mengharamkan narkoba, Islam juga mengharamkan rokok. Islam mengharamkan. Untuk melihat ayatnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ini tentang dalil-dalilnya. Di syarah akidah saya enggak bawakan dalil-dalilnya. Nanti antum bisa lihat dalil-dalilnya dalam buku Prinsip Dasar Islam. Dalil tentang Islam menjaga 5 ini atau 6 ini, itu antum bisa lihat dalilnya dalam buku Prinsip Dasar Islam. Di halaman 134 dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Khamr adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum, dan setiap yang memabukkanlah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Maka Nabi mengatakan SAW bahwa khamr itu ummul khaba'ith. Bahwa khamr ummul khaba'ith, induknya semua kejelekan. Jadi khamr itu kata Nabi SAW ummul khaba'ith. Kenapa dikatakan ummul khaba'ith? Karena orang yang minum khamr, dia akan bernyanyi. Orang minum khamr, dia akan joget. Orang minum khamr, dia akan berzina. Orang minum khamr, dia akan mengambil hak orang lain. Orang minum khamr, dia bisa membunuh orang lain. Ummul khaba'ith. Makanya ketika Islam sejak di Madinah mengharamkan, ketika di Mekah tidak. Karena orang-orang Arab jahiliyah senang minum khamr. Dibiarkan. Karena Nabi menanamkan dulu pokok yang asas tauhid kepada Allah Taala. Begitu sampai di Madinah baru Allah turunkan ayat ini tentang haramnya khamr. Dibuang oleh para sahabat sampai seolah-olah Madinah itu banjir. Langsung sami'na wa ata'na. Ketika mereka sudah siap untuk menerima itu, diharamkan semuanya, enggak boleh lagi. Karena ini umul khaba'id, induknya semua kejelekan. Maka untuk sekarang wajib ditinggal tanggalan selamanya. Setelah dia sudah masuk agama Islam, dia harus tinggalkan semuanya khamr itu. Enggak bisa dia sedikit demi sedikit dulu meninggalkan, enggak bisa. Harus seluruhnya. Kalau masalah larangan harus tinggalkan semuanya. Jadi apakah itu khamr, minuman keras, narkoba maupun rokok. Rokok termasuk khaba'id. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang jelek. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yang jelek-jelek. Dan rokok termasuk yang jelek. Dan sepakat para ulama, bahkan kaum muslimin atau juga orang-orang kafir sepakat bahwa rokok itu jelek, berbahaya, merusak, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan termasuk tabzir, membuang-buang harta. Dan tabzir itu temannya syaitan. Makanya dia membakar uang setiap hari itu dengan dia merokok. Dan dosanya terus setiap hari itu dia berdosa. Makanya kalau mau kita ajak berpikir orang yang merokok itu, kalau orang bakar uang 5.000, dikatakan apa orang itu? Dikatakan apa? Orang gila bakar uang. Sekarang bakar rokok. Sudah dibakar, diisap lagi oleh dia, yang jelas merusak dirinya, bahkan juga merusak orang lain, merusak jantungnya, merusak semuanya. Jadi disuruh untuk berpikir. Jadi jangan memakai hawa nafsu. Bagi yang merokok, penyanyi rokok, tinggalkan tuh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Karena merusak akal, merusak jantung, merusak semuanya. Jadi khamr, narkoba, rokok, ini membahayakan akal. Yang ke-10, Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada mereka. Dan Islam juga melarang mencuri, korupsi, serta mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan sebatas pergelangan, sesuai dengan surah Al-Ma'idah ayat 38. Jadi Islam menjaga harta, gak boleh kita mengambil harta orang lain. Jadi Islam itu betul-betul menjaga harta, seperti hadis, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan kalian haram di antara kalian. Artinya enggak boleh seorang muslim mengambil harta muslim lainnya. Hatta orang kafir enggak boleh kita ambil, kecuali dalam peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir, maka ada harta ghanimah, ada fai dalam perang yang halal untuk diambil. Dan enggak boleh seorang mengambil harta orang lain dalam bentuk apapun, apakah dia menipu atau dia utang kemudian enggak bayar, dia pinjam tapi dia tidak bayar, ini akan dituntut sampai hari kiamat. Orang yang mengambil harta orang lain atau dia mencuri harta orang lain, jelas dia mencuri, itu hukumannya potong tangan, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu 'azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ini hukum haram, terutama yang berkaitan dengan muamalah ini, ya antara kaum muslimin, hati-hati itu. Jangan sampai dia pinjam tapi dia tidak bayar, atau dia mengambil harta orang lain. Karena orang yang utang, Nabi enggak mau salatkan. Hatta cuma 2 dinar. Ketika dibawakan jenazah kepada Nabi, ditanya Nabi, orang ini ada utangnya, ada 2 dinar, aku gak mau sholatkan. Sampai Abu Qatadah mengatakan, Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Saya bayar, Rasulullah. Baru Nabi mau sholatkan. Begitu juga orang yang mati syahid di medan perang, jaminannya sorga. Tapi kalau ada utang, terhalang dia masuk sorga. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, SAW, yughfaru lishyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali satu, utang. Utang itu menghalangi dia masuk surga. Makanya hati-hati. Ini berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hak anak Adam yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga nasab. Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina dan segala jalan yang akan membawa kepada perzinaan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Artinya Allah telah melarang jangan mendekati zina. Artinya bukan jangan berzina, jangan mendekati. Jadi hal-hal yang membawa kepada perzinahan itu hati-hati itu. Kita wajib hati-hati. Pandang-pandang antara laki dengan perempuan, berduaan dengan laki perempuan, melihat gambar-gambar yang telanjang, itu hati-hati. Itu mata itu sudah berzina dengan melihat gambar-gambar yang porno, yang terbuka auratnya, ini mata sudah berzina. Kata Nabi SAW, Ainani tazniyani wazinahuman nazar. 2 mata itu berzina. Dan berzina mata dengan memandang, kata Nabi SAW. Jadi mata itu juga berzina. Dengan dia memandang, itu zina dia. Dan dia berdosa. Mengatur hati-hati itu. Melihat gambar-gambar, apakah itu foto-foto, dan juga di HP. Hati-hati itu. Karena itu akan membawa manusia kepada perzinaan. Awalnya zina mata. yang lama-kelamaan akan diturunkan kepada selanjutnya. Dan Nabi dan Allah menyebutkan innahu kana fahisha, zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok, dan moral yang paling jelek zina ini. Wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk perzinahan ini, karena ini merusak keluarga, zina ini merusak kehormatan, merusak nasab, merusak keturunan dengan zina ini. Ini Islam menjaga nasab keturunan, enggak jelas orang kalau berzina, enggak jelas bapaknya siapa dia, anak siapa, lahir lagi berzina lagi, lahir anak lagi, enggak jelas nasabnya, rusak semua keluarga, nasab, masyarakat akan rusak dengan perzinahan ini dan menyebarkan penyakit. Makanya Islam melarang itu, mendekati perbuatan zina, bukannya dipamerkan yang seperti itu. Dan setan memang sengaja memamerkan wanita-wanita sebagai barang dagangannya untuk menjerumuskan laki-laki jatuh dalam perbuatan zina. Itu setan, kerjaannya setan seperti itu. Dan kalau dilaksanakan hukum Islam, akan jera manusia. Cuma kan tidak terlaksana hukum Islam ini. Sama seperti hukum bunuh tadi. Maksudnya dihukum bunuh orang yang membunuh. Maka tidak ada lagi orang berani membunuh. Atau orang mencuri, dipotong tangan. Begitu juga orang berzina. Hukumannya menurut syariat, kalau seorang gadis dengan pejaka, gadis dengan bujangan, dengan pejaka itu dia berzina, maka didera 100 kali. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nur ayat 2. Surah An-Nur ayat 2. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari mereka, artinya cambuklah mereka, dera mereka masing-masing 100 kali. Dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya. Artinya janganlah kamu belas kasihan kepada mereka yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan tidaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan kaum orang-orang beriman. Jadi zina itu harus didera. Dan biasanya dilaksanakan deranya itu sesudah orang selesai sholat Jumat di masjid-masjid besar itu, yang masih melaksanakan hukuman ini, maka didera supaya kaum muslimin semua menyaksikan. Kalau dihukum dera itu nanti orang akan jera. Kalau sekarang ini kan banyak sekali perzinaan di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu dibiarkan baik oleh orang tuanya, dibiarkan baik juga oleh tokoh masyarakat, dibiarkan oleh kiainya, ustadznya, jangan dibiarkan oleh pemerintah juga, dibiarkan. Ini kalau dibiarkan terus akan Allah turunkan azab kepada semuanya. Jadi kita jangan merasa aman dengan azab Allah. Ini berat hukumannya. Dan kepala rumah tangga yang membiarkan anaknya pacaran atau sampai berzina, ini namanya kepala rumah tangga yang dayus, yang tidak masuk sorga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yadkhuluna jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Tidak masuk surga tiga golongan ini, dan Allah enggak akan lihat pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua, laki-laki, perempuan yang menyerupai laki-laki. Berpakaian seperti laki-laki, bertingkah seperti laki-laki. Yang ketiga, dayyuth. Ad-dayyuth dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, alladhi yuqirru fi ahlil khubth. Dayyuth itu orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Kejelekan di sini maksud berupa ya tadi zina, pacaran atau homo, itu maksud khubuth, perbuatan yang jelek. Kalau itu dibiarkan, maka kepala rumah tangga itu tidak masuk surga sesuai dengan dalil dari hadis ini yang sahih. Kemudian selanjutnya, yang ke-12, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan yang merusak kehormatannya. Jadi Islam menjaga kehormatan, makanya seorang enggak boleh menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina atau yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Apa aja? Apakah dituduh dia pencuri atau dia penipu padahal dia orang yang baik? Atau dituduh dia merusak agama padahal dia mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid. Tuduhan ini akan dituntut sampai hari kiamat. Berat ini tuh. Menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang enggak benar itu termasuk riba yang paling besar dosanya. Kata Nabi, arbar riba syatmu a'radil mukmin. Riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang mukmin. Ya, orang mukmin ini baik-baik, taat kepada Allah dituduh. Dengan tuduhan apakah dia ahlul bid'ah, dituduh merusak agama, dituduh segala macam. Itu berat hukumannya itu. Allah Azza wa Jalla mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 23, ayat 24, ayat 23, 24. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi menyakiti orang mukmin, laki-laki dan perempuan, apa aja tuduhannya? Tuduhan ini banyak sekali. Menuduh orang-orang mendakwakan dakwah yang hak dituduh sesat, dituduh wahabi, dituduh teroris, itu yang lain. Itu akan berat tuh hukumannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Tuduhannya berat. Makanya ini dalil-dalil tentang, sudah saya bawakan dalilnya, bahwa Islam menjaga agama, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, Islam menjaga kehormatan. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi balikum hadha li yubaligh asy-syahidul ghaib. Nabi ulang-ulang nih ketika hajatul wada, Nabi bersabda sallallahu, sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Di sini sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ya, sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan antum bisa memahami dengan benar dan bisa mengamalkannya. Dan ini tentang indahnya agama Islam yang harus kita jaga, tentang indahnya agama ini. Dan berusaha kita untuk menyampaikan kepada kaum muslimin dengan mengulang-ulang ini, bahwa Islam itu agama betul-betul yang indah, agama yang sempurna, bukan agama yang merusak seperti tuduhan sebagian orang-orang yang jahat kepada Islam ini. Bahwa Islam agama betul-betul menjaga semuanya. Agama dijaga jiwa, darah, akal, harta, nasab, kehormatan dijaga. Dan yang lainnya lagi, Islam betul-betul agama yang indah. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah dari Islam. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Materi bahasan yang penuh manfaat yang telah kita simak tadi disampaikan oleh Al-Ustaz dari Kota Bogor. Dan Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon, atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Silakan di kesempatan yang pertama kami coba sapa dari penelpon untuk Anda di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Ini dengan Torik di Kalimantan. Pak Torik, silakan pertanyaannya Pak. Iya. Ini saya mau tanya sama Ustaz tentang hukum itu bagaimana kalau seandainya nonton acara-acara televisi yang macam sinetron gitu, apakah diperbolehkan gitu Pak kalau seandainya kan di situ ada wanita yang ada hijab gitu. Nah, demikian Ustaz. Ya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Torik. Pertanyaannya silahkan Ustaz. Iya, berkaitan dengan masalah kita melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, telanjang. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, antum bisa lihat dalam surah An-Nur. Artinya pandang-memandang itu sudah dilarang dalam Islam. Antum lihat di surah An-Nur di ayat 30 dan surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, yang demikian lebih bersih buat mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Begitu juga untuk wanitanya, wa qulil mu'minina yaghuddna min absarin wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Artinya disuruh tundukkan pandangan, karena awalnya perzinahan itu dari pandangan. Maka Nabi SAW ketika ada seorang sahabat melihat wanita, kata Nabi, isrid basarak, palingkan pandanganmu. Nabi suruh palingkan, bukan dilihat, bukan ditonton. Nabi mengatakan isrid basarak, palingkan pandanganmu. Fa innalakal ula wa laysat lakat thaniyah, bagimu yang pertama tapi tidak yang kedua. Nabi juga pernah ketika hajatul wada selesai menunaikan ibadah haji, masih di hari-hari Mina waktu itu. Kemudian Nabi menggonceng Fadl bin Abbas. Ada seorang wanita yang cantik, menunjukkan bahwa di sini wanita ini tidak pakai cadar. Fadl melihat wanita ini, dipegang oleh Nabi, kepalanya diputar oleh Nabi. Itu. Artinya Nabi menyuruh untuk memalingkan pandangan. Dan riwayat ini sahih. Jadi ada juga riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, ada juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyuruh untuk menundukkan pandangan. Jadi disuruh untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Karena manfaatnya besar, ghadul basar itu manfaatnya besar dan dibahas oleh para ulama. Sedangkan kalau dia melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, itu akan merusak. Dia merusak hatinya, merusak juga kehusyuannya dan ibadah kepada Allah, merusak tumakninahnya, dan juga akan bangkit syahwatnya, mendorong dia untuk berzina. Makanya disuruh untuk menundukkan pandangan, bukan ditonton. Jadi yang seperti itu, film-film dan segala macam itu enggak ada manfaatnya. Antum dengarkan ceramah lebih manfaat, antum baca Al-Quran lebih manfaat daripada melihat yang demikian. Nah, yang lain. Khairan barakallahu fik. Terima kasih jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian penanya yang pertama. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan dan kami coba sapa. Iya, Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silakan, Ibu. Ada seorang ikhwan, dia sudah menikah. Tapi dia karena masa lalunya dulu sering mempunyai Facebook yang ada ahwat-ahwat yang buka aurat, dan dia juga pernah jatuh cinta dengan ahwat tersebut. Pada saat dia sudah menikah, dia selalu berbicara tentang ahwat tersebut kepada sang istrinya, Pak Ustaz. Hingga istrinya cemburu dan melaknat si ahwat tersebut. Apakah suaminya berdosa karena telah menceritakan itu, dan apa istrinya berdosa karena telah melaknat perempuan yang buka aurat di Facebook tersebut? Syukron, assalamualaikum. Wabarakatuh. Namaste. Pertanyaan tadi apa? Ya, seorang suami dan istri, dia sudah diberikan oleh Allah SWT karunia untuk menikah. Ini satu nikmat yang besar, yang wajib dia jaga keutuhan rumah tangga itu. Bagaimana rumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun dia berbicara tentang wanita, disampaikan kepada istrinya, yang membuat istrinya marah, ini tidak ada manfaatnya bagi dia. Dan dia berdosa kalau sampai terus-menerus dia hubungan dengan wanita, hukumnya haram dalam Islam. Sekali aja juga haram hukumnya. Kecuali kalau dia menikahi wanita itu dan dia menyuruh untuk pakai jilbab yang sempurna. Tapi kalau dia mengenang atau dia hubungan dengan wanita yang dulu sebagai temannya, dia harus putuskan hubungan itu. Karena dia sudah menikah. Dan juga dia tidak ada ingin untuk menikah hanya sekedar untuk berhubungan aja sebagai teman. Ini gak boleh dalam Islam. Dan kalau dia sebagai seorang mukmin, mestinya dia memberikan nasihat kepada wanita itu agar dia pakai jilbab yang sempurna. Dan kemudian dia menikah. Artinya dia suruh, kalau dia gak mau menikahkan wanita itu, dia nikah kepada, dia suruh untuk menikah dengan laki-laki yang soleh. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia bawa cerita-cerita itu ke dalam rumah tangganya, enggak ada manfaat sama sekali. Dan itu akan merusak rumah tangga. Dan merusak juga anak-anaknya. Jadi ini sering kadang-kadang melihat sinetron atau Facebook atau hubungan WA dengan perempuan atau laki-laki. Ini enggak boleh dalam Islam. Itu harus dijaga hubungan itu. Kecuali hubungan yang kaitannya memang ada orang ingin bertanya masalah agama yang memang dibutuhkan. Itu pun hanya sekedarnya aja. Kalau enggak, dia putuskan hubungan itu. Karena itu juga fitnah. Yang terbaik, dia tanya melalui kertas di majlis yang umum. Tidak berduaan. Karena itu fitnah. Wanita ini tetap fitnah. Harus dijaga. Karena Nabi yang mengatakan wanita itu fitnah. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Jadi fitnah wanita itu. Makanya itu harus diperingatkan oleh ibu tadi, dan laki-laki ini harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Dan jangan mengulangi lagi. Jadi putuskan hubungan itu dengan teman-teman lama. Wanita harus putuskan hubungan itu. Karena tidak ada manfaatnya. Nah, yang lain. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya masih dari penelpon. Satu penelpon kembali di kesempatan berikutnya. 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Silahkan 0218236543. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Silakan, dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari Bakatirun, Papua Sorong, Ustaz. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini Pak yang saya tanyakan, masalah memandang-memandang tadi. Nah, kehidupan saya itu di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu membuka aurat. Jadi kita keluar dari rumah itu sudah memandang orang yang membuka aurat, Pak. ya pakaiannya cuma intalin dulu aja Pak, gitu. Itu terus solusinya bagaimana kita ini supaya tidak bisa memandang begitu. Karena di sini itu begitulah Pak. Pak, agamanya Islam tapi cuma pengakuan saja. Jadi kebanyakan ya seperti orang-orang yang seperti itu aja. Terima kasih Pak. Intinya bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan wanita yang telanjang, memang semua yang ada telanjang kita lihat. Artinya bukan berarti kita diam di rumah, enggak keluar. Tetap harus keluar, kan wajib untuk mencari nafkah wajib, menuntut ilmu wajib, memenuhi hak istri juga wajib. Jadi harus diperhatikan bahwa kondisi yang ada, ya kondisi yang memang kita enggak bisa menghindari, seperti itu. Atau kita di tempat kerja, kadang juga ada perempuan yang juga kerja. Ini kondisi yang salah bukan laki-lakinya, laki-laki wajib dia untuk mencari nafkah. Yang salah ya kenapa perempuan ikut dalam kerja yang bergabung dengan laki-laki. Adapun di jalan-jalan terbuka aurat wanita, ya itu bukan kewajiban kita. Kewajiban yang terbesar, yang pertama para ulama-nya. Itu wajib mengingatkan. Yang kedua, ya ulil amri. Bagaimana ulil amri berusaha supaya wanita itu tertutup auratnya. Tapi yang ada diberikan fasilitas-fasilitas oleh ulil amri yang orang terbuka aurat itu. Ya, dari mulai, ya antum bisa lihat iklan-iklan yang ada semuanya. Itu gambar-gambar, itu semuanya merusak. Ya merusak pribadi kita, keluarga, masyarakat. Bangsa ini rusak. Dengan terbuka aurat, ini bangsa Indonesia tambah rusak. Bukan hanya rusak, bahkan Allah bisa turunkan azab. Karena sudah seperti itu yang ada kita lihat sekarang ini. Makanya harus terus diingatkan tentang larangan-larangan syar'i ini yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kita wajib ingatkan, gak boleh kita diam. Termasuk yang lebih besar lagi, masalah kesyirikan, masalah orang meninggalkan sholat, itu juga harus terus diingatkan, gak boleh kita diam. Jadi kita tetap aja mengingatkan, kalau itu dari keluarga kita, dari saudara kita, terbuka auratnya, kita wajib ingatkan, gak boleh kita diam. Nanti sebagai wanita harus pakai kerudung, harus pakai jilbab yang sempurna. Dia gak punya uang ya kita belikan supaya dia pakai jilbab yang sempurna. Harus ada usaha seperti itu. Jadi kita punya keluarga, punya family yang belum pakai jilbab, ya kita dakwakan. Bisa kita datangi, bisa dengan buku, kemudian juga kita berikan pakaian supaya dia mau pakai jilbab. Ini ada ikhtiar, usaha, di samping kita doa. Adapun kita keluar rumah, banyaknya wanita lain yang terbuka auratnya, itu bukan kewajiban kita. Tapi tetap kita wajib menundukkan pandangan, dan kita juga wajib untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Seperti kita di pasar, mau gak mau yang belanja juga banyak perempuan yang terbuka aurat. Apa kita tutup dagangan, gak jualan? Ya tidak, cuma kita harus tundukkan pandangan tetap. Jual tetap jualan, karena itu wajib mencari nafkah. Yang salah yang tidak memakai jilbab, yang terbuka auratnya dia berdosa. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Masih ada pertanyaan lagi? Barangkali Ustaz dari pesan singkat bisa diajukan Ustaz. Ada pertanyaan yang terakhir barangkali Ustaz dari pesan singkat dari beberapa penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa Islam menjaga jiwa dan Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah menyikapi kondisi di negeri ini yang kita lihat jiwa dan nyawa begitu murah hingga perkara-perkara yang sepele sekalipun kemudian mengakibatkan jiwa atau nyawa melayang. Di negeri ini pun juga tidak ada hukuman yang setimpal sehingga banyak di antara kasus-kasus pembunuhan hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Bagaimanakah sikap bagi kita sebagai muslim yang bermayoritas di negeri ini melihat kondisi negeri yang saat ini terjadi? Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Iya. Pertanyaannya bagus. Artinya kita melihat kondisi yang ada bukan hanya masalah pembunuhan aja, itu berkaitan dengan semuanya itu terjadi di Indonesia ini. Ya, apakah merusak akal, pemurtatan, kemudian juga mengambil harta orang lain, mencuri, koruptor dan yang lainnya, korupsi itu banyak. Makanya yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin dan terutama kepada ulil amri ya tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan hukum Islam ini. Kita sebagai muslim wajib kita untuk belajar agama. Kita juga menyuruh keluarga kita untuk belajar agama. Tapi juga ini kewajiban ulil amri juga harus tahu tentang agama sehingga bisa melaksanakan syariat ini. Berkaitan dengan tadi hukum bunuh, tadi sudah saya sebutkan kewajibannya wajib. Tadi belum saya bawakan ayatnya. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah tentang wajibnya ini, ulil amri harus memahami tentang wajibnya. Di surah Al-Baqarah ayat 178, ayat 179. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un li ihsan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahma. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkanlah sekalian qisas, artinya membalas bunuh bagi orang-orang yang terbunuh. Seorang yang merdeka dengan orang merdeka, seorang hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Artinya kalau seorang wanita membunuh wanita harus dibalas hukum bunuh. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya sedikit aja, maka dia harus mengiringi dengan perbuatan yang ma'ruf dan membayar diat dengan cara yang baik. Yang demikian keringanan dari Allah dan sebagai rahmat kasih sayang kepada manusia. Barang siapa yang melewati batas sesudah itu, bagi dia azab yang pedih. Dan bagi kalian, pada hukum qisas ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berfikir agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan dari hukum qisas itu ada kehidupan. Artinya dengan ada hukum qisas yang mestinya manusia ini banyak yang mati ribuan, dengan qisas jera orang yang membunuh itu hidup sekian banyak manusia. Walakum fil qisasi hayat, bagi kalian dalam hukum qisas ada kehidupan. Jadi harus ada yang dibunuh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua manusia. Harus ada yang dibunuh. Jadi kalau orang yang memang dia pembunuh, sering membunuh orang, harus dibunuh. Jangan ditunda lagi, harus dibunuh. Sebab dengan membunuh orang itu banyak yang diselamatkan. Jadi harus ada yang dikorbankan. Yang memang dia adalah orang yang suka membunuh. Membunuh orang. Dia membunuh satu orang yang harus dihukum bunuh. Apalagi sudah sekian banyak. Di Indonesia kan dipiara. Preman-preman dan segala macam dipiara. Dan juga banyak juga tuduhan-tuduhan yang gak benar untuk membunuh orang lain. Menuduh orang-orang muslim teroris dibunuh. Gak boleh. Dari mana dikatakan dia teroris? Dari mana? Dasarnya apa? Oh, kecurigaan, gak boleh dibunuh. Gak boleh. Sampai ada orang berani membunuh orang yang dituduh teroris dalam sholatnya dibunuh. Ini kekejaman, ini kezoliman. Harus dibunuh orang itu. Kenapa? Kalau gak dibunuh akan terjadi kerusakan. Jadi hukuman bunuh itu menghidupkan kata Allah SWT. Sama aja seperti orang yang dia kena penyakit diabetes yang sudah merusak, kemudian juga luka parah, akan menjalankan seluruh tubuh, harus dipotong. Dipotong kakinya itu menyelamatkan seluruh tubuhnya. Karena orang yang diabetes itu dia sudah luka parah yang kalau dibiarkan akan terus menjalankan seluruh tubuh, harus dipotong. Kalau dipotong selamat semuanya. Begitu juga tentang hukum bunuh. Seperti itu, harus yang dibunuh, orang yang dibunuh ini harus dibunuh, akan menyelamatkan semua keluarganya, masyarakat, bangsa ini akan selamat. Tapi kalau dibiarkan, ya akan terus terjadi. Nah sekarang bagaimana untuk kita? Kita sebagai rakyat nggak punya kemampuan, kita hanya menyampaikan aja kepada para ulamanya, menyampaikan kepada para pejabatnya bahwa ini masalah darah, ini masalah besar. Masalah zina juga masalah besar. Yang tadi itu tentang Islam menjaga semuanya, jelaskan dengan buku-buku, dengan dalil, agar mereka paham. Kalau sudah kita sampaikan, sudah kewajiban kita gugur. Jangan kita kemudian kita sebagai rakyat ngurusin negara. Ini banyak kan seperti itu. Dia rakyat hanya memberikan nasihat. Jangan kemudian dia berusaha untuk mengatur. Gak bisa, gak mampu kita untuk mengatur. Kita hanya menyampaikan. Tapi wajib ditegakkan hukum ini. Paling tidak minimal untuk kita dulu, keluarga. Sebab kan dalam syariat ini sikapnya apa sifatnya luas gitu. Dan menyeluruh. Tidak hanya masalah ini aja. Wajibnya melaksanakan hukum Islam bukan hanya pada hukum qisas saja. Bukan hanya mencuri, potong tangan. Bukan hanya masalah zina, didera. Bukan. Tapi masalah pelaksanaan hukum Islam mencakup seluruhnya. Kita wajib tegakkan hukum Islam ini. Seluruhnya. Yang pokok, yang dasar adalah tauhid. Itu dulu. Karena banyak salah pemahaman tentang hukum itu milik Allah. Yang dianggap pelaksanaan hukum Islam itu hanya hukum ini aja. Itu tetap dilaksanakan. Tapi yang masalah pokok, yang dasar dulu. Makanya Allah berfirman dalam surah Yusuf. Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Hukum itu milik Allah. Wajib dilaksanakan. Tapi dari hukum itu yang paling penting, yang paling dasar. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah. Dasar pelaksanakan seluruh hukum. Bagaimana kita menegakkan tauhid kepada Allah. Baru setelah itu hukum yang lain kita wajib tegakkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan juga barokah dari Allah dan rahmatnya. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan petaka. Bagi juga bangsa ini. Dan mereka semuanya harus bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Dan kita wajib melaksanakan syariat ini. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.